bakal marah menutupi salahmu. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang hingga sesukamu kau lakukan itu, kau sakiti aku. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau kuat membagi cinta. Malam ini mungkin esok kan kau jelas bahagia bersama yang lain. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Agar kau kuat membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. Dulu segenggam sumpah.